wa'ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah Nailul Raja bi syarhi Safinatin Naja karya Syekh Ahmad Asy-Syatiri rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada bahasan tentang yahrumu bil haidi asratu asya'a. Haram karena sebab haid 10 perkara. Artinya haram karena sebab haid mula basah melakukan 11 hal. Artinya dan seperti haid dalam masalah hal-hal yang telah disebutkan nifas. Maka ketentuan haid dan nifas itu pada asalnya adalah sama. Maka wanita haid dan nifas tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh menyentuh mushaf, tidak boleh membawa mushaf, berada dan berdiam diri di masjid, kemudian membaca Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran, bukan dengan niat berzikir semacam mengucapkan Alhamdulillah atau Bismillah, Subhanallah, atau Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un dan sebagainya. Kemudian tidak boleh puasa, tidak boleh ditolak oleh suaminya. Kemudian tidak boleh lewat di masjid jika dia khawatir mengotori masjid dengan najis haidnya. Kemudian tidak boleh bagi suaminya untuk al-istimta', bersenang-senang, yaitu mencumbunya pada daerah antara pusar sampai lututnya, yaitu pusar sampai lutut si istri yang dalam keadaan haid. Maka di antara poin yang perlu dijelaskan berkenaan dengan 10 hal ini adalah talak. Talak dalam bahasa Arab artinya melepaskan ikatan. Talak dalam syariat artinya mengurai ikatan pernikahan. Dengan kata-kata yang berasal dari suami, baik suami itu menggunakan kata-kata talak atau kata yang lain yang semakna. Kemudian di antara hal yang tidak boleh bagi wanita haid dan nifas lewat di dalam masjid jika khawatir mengotori masjid. Murur artinya ubur lewat, yaitu masuk dari satu pintu keluar dari pintu yang lain. Kemudian ketika haid dan nifas, suami tidak boleh istimta' mencumbu istrinya di daerah badan antara pusar sampai lutut. Yang dimaksud dengan istimta' mencumbu di sini artinya memandangi atau meraba-raba atau mengecup dan sebagainya. Dan ini tidak boleh manakala bila ha'il tanpa kain pelapis. Bisyahwatin alal mu'tamad, tidak boleh kalau dengan syahwat menurut pendapat yang mu'tamad, yang kuat. Artinya ada sejumlah hal yang haram dilakukan karena sebab haid. Yang hal-hal ini 6 diantaranya sama dengan hal yang haram karena junub. 6, kan ada 10, 6 itu sama dengan yang junub, ditambah 4. Di antara tambahannya, yang pertama adalah tambahan lebih dari larangan untuk orang yang junub adalah puasa. Kemudian yang kedua, lewat di dalam masjid jika dimungkinkan mengotori masjid. Wa hadhi samaniyah, 6 ditambah 2 ini berarti 8. 6 yang haram untuk orang yang junub ditambah 2 kekhususan untuk orang yang haid, wanita yang haid, totalnya 8. 8 ini haram atas dzatil haidi, si perempuan. Kemudian ada yang haram dilakukan pada perempuan, haram atas suami. Maka ketika istri haid, haram atas suami menjatuhkan talak. Fayahrumu, maka haram atas suami jika istrinya adalah mautu'atan, telah dikumpuli dan dari kumpul tersebut dimungkinkan untuk hamil, dan dia tidaklah, si perempuan tidak menyerahkan kepada suami malan harta fi muqabil, sebagai kompensasi penjatuhan dan ucapan talak. Walam takun hamilan lahu, dan istri tidak dalam keadaan hamil karena sebab si suami. Ya, maka haram atas seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan haid. Demikian juga haram seorang suami menjatuhkan talak pada istrinya ketika istrinya dalam keadaan suci. Namun di masa suci ini dia telah mautu'atan, pernah dijimai, dan dia mungkin dimungkinkan untuk hamil karena jima' tersebut. Walam tabdul lahumalan fi muqabilihi, ini sama dengan khulu'. Namun tidak haram khulu' ini saat haid atau saat sudah suci dan dikumpuli. Kalau khulu' maka tidak haram. Yang haram adalah talak. Ya, dan syarat untuk disebut khulu', khulu' itu tidak hanya sekedar minta cerai. Ya, khulu' itu tidak hanya sekedar minta cerai. Ya, maka ketika istri mengatakan, "Ceraikan aku," terus suami meresponnya, "Sudah. Ya, kamu saya cerai." Maka ini namanya talak dan bukan khulu'. Ya, di antara syarat pokok untuk disebut khulu adanya malan tabdzulu lahu fi muqabilihi, adanya harta yang diserahkan oleh perempuan lahu kepada suami fi muqabilihi, sebagai kompensasi dari ucapan talak suami. Nah, ketika itu baru disebut khulu. Nih, maka ketika kalau istri minta cerai kemudian langsung dikabulkan, kemudian keluarlah kata-kata talak, maka itu tolak. Tapi kalau istri mengatakan, "Ceraikan aku," suami mengatakan tidak mau, dan istri mengatakan, "Tak bayar wis," ya, tapi "Ceraikan aku," ya kalau demikian saya ACC, ya, maka itu khulu. Dan tidak dalam keadaan hamil. Maka dalam, kalau istri dalam keadaan hamil malah boleh talak. Kalau boleh menjatuhkan talak ketika istri dalam keadaan hamil. Kemudian tidak boleh istimta, mencumbu badan istri antara pusar sampai lututnya. Bentuknya dengan ditatapi atau kemudian diraba dengan syahwat tanpa ada kain penghalang. Ya, maka ini juga haram dilakukan oleh suami. Dan 10 poin yang haram tersebut, hukum haramnya terus menerus sampai perempuan tersebut mandi setelah suci dari haid, atau tayamum jika tidak memungkinkan untuk mandi, kecuali puasa dan talak. Puasa itu halal dilakukan dan talak halal dilakukan cukup dengan inqita', dengan berhentinya darah, tidak harus sampai mandi. Maka tentu perempuan haid kemudian darah berhenti, setelah itu mandi. Maka untuk kemudian sholat, kemudian tawaf, menyentuh mushaf, tidak cukup dengan inqita', tidak cukup dengan berhentinya darah, namun harus berlanjut dengan mandi. Sedangkan dua hal ini, puasa dan talak, itu boleh cukup dengan inqita'. Maka seorang wanita dalam kondisi haid di malam hari sebelum terbit fajar, inqita', darah berhenti. Tapi darah berhenti, dia sahur. Kemudian mandinya baru setelah adzan, maka tidak mengapa, puasanya sah. Karena syarat untuk sahnya puasa wanita yang semula dia haid adalah dengan inqita sebelum terbit fajar. Ini ada inqita, berhenti darahnya, dia betul-betul suci sebelum terbit fajar. Demikian juga talak. Ini, suami boleh menjatuhkan cerai, talak, ya, syaratnya sudah berhenti darah haidnya. Tidak harus sudah mandi. Pemisluhuma, dan semisal dua hal ini, berarti ada hal yang ketiga, semisal puasa dan talak, adalah toharah dengan niat ta'abud. Toharah dengan niat beribadah, wudu misalnya. Yang wudu ini adalah hal yang haram yang ke-11. Maka yang ke-11 yang haram atas wanita haid dan nifas adalah at-taharatu biniyati ta'abud. Ya, taharah dengan niat ta'abud. Fa'innaha, maka taharah dengan niat ibadah ini haram atas wanita haid. Qablahu, sebelum, catatan kaki, qablahu, qablal inqita, sebelum berhentinya darah. Watahilulaha, dan boleh dikerjakan oleh si wanita haid, ba'dahu, setelah berhentinya darah haid. Walau qablal ghusli, meskipun belum mandi sebagaimana jelas. Nah, sebagaimana haram mentalak wanita yang dalam kondisi haid, haram juga wanita mentalak wanita yang dalam keadaan suci dari haid. Namun yumkin habluha, mungkin dia hamil, haram ditalak fituhurin, dalam keadaan dia suci, jama'aha fihi, dan di waktu suci ini suami pernah jima' dengan si istri. Atau dia jimaknya fil haidhi qablahu, catatan kaki, ay jama'aha fil haidhi alladhi qabla tuhri alladhi tallaqaha fihi. Haram juga mentalak istri manakala seorang suami itu telah menjamak istrinya saat dia haid, meskipun jimak ketika haid itu haram. Tapi ketika itu terjadi, maka haram juga ditolak. Maka haram juga ditolak, menjatuhkan talak. Jama'ah, ketika suami telah mengumpuli menjimai istri fil haidi, ketika istri sedang haid, dan haidnya adalah haid yang qabla tuhri, sebelum suci. Allah ditalakaha, yang suami ini menjatuhkan talak pada istrinya fihi, ketika suci. Ketika suci belum pernah dikumpuli, kemudian dijatuhkan talak, namun pas haid sudah pernah kumpul. Nah, ini tidak boleh. Nah, ini haram kalau talak yang murni talak saat haid, talak salat haid, demikian juga saat suci. Ya, itu hukumnya haram. Tapi kalau khulu tidak haram. Illam tabdul lahu fi muqabilihi mala. Jika istri tidak memberikan kepada suami sebagai kompensasi talak dari suami, malan harta. Artinya istri tidak khulu. Kalau khulu istri, itu boleh meskipun dalam keadaan istri haid atau istri suci dan pernah jima dalam suci tersebut. Kemudian kita pindah pada fasal berikutnya tentang tayamum. Asbabu tayamumi thalathatun, sebab yang membolehkan tayamum itu ada 3. Asbab jamak dari sababin, sebab secara bahasa sesuatu alat yang mengantarkan kepada yang lain. Dalam urf atau kebiasaan syariat, sebabnya adalah sesuatu yang jika dia ada, maka adalah musabab. Jika dia tidak ada, maka tidak ada musabab karena zatnya. Maka sebab sholat duhur adalah gesernya matahari ke barat. Ada sebab maka ada sholat duhur. Tidak ada sebab bukan contoh yang tepat. Contoh yang lain dari sebab adalah nisab. Sampainya nisab. Maka contoh sebab harta yang sampai nisab. Maka jika ada sebab, maka ada zakat, ada kewajiban zakat. Tidak ada nisab, maka tidak ada kewajiban zakat. Tayamum dalam bahasa Arab artinya al-qasdu, bersengaja menuju sesuatu. Cara syariat adalah tersampaikannya debu ke wajah dan dua tangan dengan sejumlah persyaratan tertentu. Penjelasannya artinya sebab yang membolehkan masing-masing dari sebab tersebut untuk tayamum ada tiga. Sebagian Syafi'iyah menjadikannya tujuh. Sebagiannya menazamkan tujuh itu tersebut dengan bait syair sebagai berikut. Fakdun, tidak ada air. Khaufun, khawatir. Hajatun, ada kebutuhan terhadap air. Itlaluhu, kemudian lupa atau kemudian terlupakan di manakah letaknya air. Maradon, sakit. Yasuku, yang menyulitkan. Jabiraton, ketika pakai perban dengan syarat tertentu. Wajirahun, dan ketika ada luka. Waja'alah ba'duhum khamsah, sebagian Syafi'iyah mengatakan sebab bolehnya tayamum itu lima. Itu al-faktu al-hisi, secara real tidak ada air. Yang kedua khawatir, bahaya jika cari air. Kemudian al-jahla bilma, tidak tahu di manakah air, atau lupa di manakah letak air. Adanya hajat kepada air tawar, air tersebut, atau khawatir mahdhuran, bahaya jika memakai air. Kal kemudian beliau mengatakan wa kaunuha kadzalika huwa aula. Wa kaunuha kadzalika huwa aula, wallahu a'lam pemakna kalimat ini. Wa'lam, dan ketahuilah bahasanya al-mubih, yang membolehkan secara hakiki untuk boleh tayamum adalah ketidakmampuan menggunakan air. Baik itu tidak mampu secara real atau tidak mampu karena syariat. Sedangkan hal-hal di atas yang disebutkan boleh jadi lima, boleh jadi tujuh, itu semua adalah sebab-sebab terwujudnya ajiz, ketidakmampuan untuk memakai air. Maka di sini dijelaskan ada tiga di antara lima, tujuh itu semua sebenarnya sudah tercakup dalam tiga. Yang pertama adalah faqdul ma, ketiadaan air. Al-faqdu artinya al-adam, tidak ada. Artinya sebab pertama bolehnya tayamum adalah tidak adanya air secara riil. Maka orang yang berkeadaan hadas atau junub, intayakonahu, jika dia yakin badannya hanya di catatan kaki, yaitu yakin tidak ada air, maka dia boleh tayamum. Dan yakin ini meskipun berdasarkan berita orang yang baik agamanya. Yakin tidak ada air itu cuma berdasarkan informasi. Menurut Amr Ramli sudah cukup untuk bikin tayamum, namun tidak demikian Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau tidak mencukupkan dengan informasi dari orang lain, namun dia sendiri yakin kalau memang tidak ada air. Maka tentang tidak ada air dirinci. Rincian yang pertama, yakin tidak ada air, boleh langsung tayamum. Kemudian yang kedua, fa'in dhanna, jika keduanya, orang yang hadas atau orang yang junub, punya sangkaan adanya air, atau ragu-ragu ada dan tidak ada air, atau punya waham jangan-jangan tidak ada air, kalau yakin tidak ada air, boleh langsung tayamum. Kalau kondisi yang kedua ini, boleh tayamum setelah mencari. Wajib alaihi ma'at talab. Maka kewajiban keduanya adalah cari air terlebih dahulu. Likuli tayamumin. Dan cari airnya setiap kali mau tayamum. Tidak hanya sekali di awal, nanti habis itu enggak cari. Setiap kali mau tayamum, cari. Kalau statusnya cuma dhanna, dhan atau syak, maka setiap kali tayamum itu wajib mencari air terlebih dahulu. Dan tayamum itu dalam fikih Syafi'iyah adalah fil waqti. Tayamum, taharah tayamum itu baru boleh dilakukan setelah tiba waktu sholat fardu. Ya, sehingga tolapnya itu juga fil waqti setelah tiba waktu sholat fardu. Bentuk mencari ya adalah keduanya ya, kemudian mengecek fil manzil di tempat ya, kedua di tempat dia singgah. Ketika dia musafir, dia singgah, dia musafir rombongan ya, maka dia singgah di mana, dia cek tempat dia singgah. Wa inda rafaqah, kemudian kawan-kawan safarnya ya, al-mansubina yang dinisbatkan sebagai kawan-kawannya ya, kawan-kawannya li manzil di tempat dia singgah, maka dia cari juga di kawan-kawannya yang sama-sama singgah di situ, yang dia tergolong adalah tergolong sama-sama tinggal di situ adatan menurut ya, hukum adat. In jawaza wujuda ma'in ingdahum, jika dia membolehkan dan memperkirakan adanya air di tempat kawan-kawannya, dan dia dan kawan-kawannya itu mau berbagi air kepadanya. Kemudian di samping mengecek di tempat dia singgah dan di kawan-kawannya, maka dia juga keduanya itu diharuskan untuk melihat-lihat di sekeliling tempat keduanya. Ya, di empat arah mata angin. Ingkana jika keduanya mustawin di satu tempat yang datar. Jadi maksud ini adalah dia lihat ke sebelah kanan, sebelah kiri, depan dan belakang. Fainihtaja li taraddudin, jika dia perlu taraddud, perlu mutar-mutar. Taraddada, maka keduanya orang yang hadas dan junub, maka dia perlu mutar-mutar, maka tidaklah dia mutar-mutar seukur hadal ghausi, jarak minta tolong. Apa itu jarak minta tolong? Di Ruyatul Munah disampaikan tentang pengertian hadul ghaus. Wa walladhi yalhaquhu ghausu rifaqihi ma'ahum alaih min tasaghulihim wa tafawudihim fi umurihim. Yaitu jarak kawan-kawannya itu mendengar teriakan dia minta tolong. Teriakan dia minta tolong dalam keadaan kawan-kawannya itu sibuk dan asik dengan aktivitasnya dan asik ngobrol dengan sesamanya. Ya, kalau dia punya kawan rombongan dalam safar, berhenti kemudian dia pergi sejauh berapa kira-kira, jika dia teriak dengan suaranya orang yang minta tolong, teman-temannya yang sibuk ngobrol dan beraktivitas itu bisa dengar. Itu hadul ghaus. Nah, berapa itu hadul ghaus? Ini sudah diukur sama Syafi'iyah. Hadul ghaus adalah 300 hasta. Atau di Ruyatul Muna 144 meter. 144 meter kalau dimeterkan. Maka ya kurang lebih berarti kurang dari 150 meter, 144 meter. Ya, kemudian tadi yakin tidak ada air, kemudian ragu-ragu tidak ada air. Kemudian yang ketiga, yakin ada air. Maka jika yakin keberadaan air itu bihadil kurbi, dalam batas dekat, batas dekatnya sudah dipatok oleh Syafi'iyah, 1,5 mil. 1,5 mil sama dengan 9,000 hasta. Kalau di meternya, di Ruyatul Muna di Haddul Qurbi didefinisikan dengan 2782 meter. Ya, 2782 setengah meter. Sudah pakai setengahnya. Maka itu Haddul Qurbi. Maka jika yakin ada air, namun paling jauh tadi 1,5 mil, maka wajib cari air. Namun jika yakin ada airnya itu di atas batas dekat, itulah yang disebut dengan batas jauh, lam yajib, maka tidak ada kewajiban untuk mencari. Wa'lam, dan ketahuilah bahasanya, tidaklah wajib mencari air sama sekali kecuali dengan syarat. Ya, syarat ya, wajib cari air adalah al-amni ala nafsi, aman terhadap nyawanya. Kalau dia khawatir ada yang membunuh, ada yang binatang yang menerkam, ya, maka tidak wajib cari air. Yang kedua, aman terhadap anggota badannya. Kemudian aman berkenaan dengan budak kemaluannya. Kemudian aman bil mal hartanya. Kemudian wal ikhtisas, ikhtisas al muhtaramat, barang-barang yang memiliki kehormatan, walau li ghairihi, meskipun itu milik orang lain. Demikian juga aman dari inqita ani rafaqah, ditinggal oleh teman-teman rombongannya. Maka jika dia cari air khawatir tertinggal kendaraan, tertinggal rombongan, maka tidak wajib cari air. Meskipun lam yastawhish, dia tidaklah merasakan wahsyah seandainya tertinggal rombongan. Dia tidak merasa takut seandainya tertinggal rombongan. Maka orang ketika tertinggal rombongan, ada yang takut dan ada yang tidak takut. Meskipun tidak takut tertinggal rombongan, khawatir tertinggal rombongan itu menyebabkan boleh tayamum tanpa cari air terlebih dahulu. Demikian juga khurujul waqti, habisnya waktu. Kalau cari air menyebabkan waktu habis dan dia belum sholat, maka tidak ada kewajiban untuk cari. Naam, iya, jika keduanya, yaitu orang yang hadas dan junub, yakin adanya air dalam batas khaus. Tadi berapa? Berapa meter tadi? 144 meter. Atau kemudian dalam batas dekat. Maka lam yustarat al-amnu alal ikhtisas, maka tidaklah kemudian disyaratkan adanya rasa aman untuk barang-barang pribadinya yang dia tinggal. Wala alal mal alladhi yajibu bazluhu lima ituhri. Tidak pula atas harta yang harta tersebut wajib dia berikan untuk mendapatkan air suci, air yang bersih. Samanan wa ujrotan, harta yang perlu dia berikan sebagai harga untuk mendapatkan air bersih, ataukah upah untuk mendapatkan air bersih. Wakata demikian juga tidak disyaratkan adanya rasa aman untuk ya, habisnya waktu selama dia atau keduanya yakin air itu ada dan itu fi hadil ghaus. Ya. Maka tidak disyaratkan aman ya, dari keluarnya waktu. Jadi maka kalau menurut Syafi'iyah berarti kalau air itu ada di hadul ghaus, mencarinya itu terlebih dahulu nanti waktunya habis tidak masalah. Dia harus tetap cari. Dia tetap harus cari, khawatir habisnya waktu tidak boleh jadi alasan. Maka dimenangkan airnya daripada waktu. Maka dia cari air terlebih dahulu dan baru sholat. Meskipun nanti sholatnya setelah keluar waktunya. Kemudian yang kedua, udzur yang kedua untuk boleh tayamum adalah al-marad sakit. Al-makna athani min asbabit tayamum, sebab tayamum yang bolehkan tayamum yang kedua adalah sakit. Boleh jadi alhasil sakit itu telah terjadi atau mutawakkak diprediksikan terjadi. Maka orang yang dalam keadaan hadas dan junub, tayamum jika khawatir menggunakan air itu membahayakan nyawanya atau membahayakan fungsi anggota badan. Atau ya, khawatir lama masa sakitnya atau khawatir sakitnya bertambah. Atau khawatir terjadinya cacat yang sangat jelek dan memalukan. Semacam perubahan warna dari hitam kepada putih, artinya belang misalnya. Atau sebaliknya dari putih jadi hitam. Ini. Atau kemudian khawatir nuhulin kurus karenanya. Itu ariqah, yaitu lembek, ma'arutubatin dalam keadaan basah. Au istihsyafin yang maknanya adalah ariqah ma'ayubusatin, lembek dalam keadaan kering. Ya, kurus, namun kurusnya kurus yang kering. Tadi kurus, non kurus yang basah. Atau thughatin tabqa, nanti akan ada kemudian lubang yang tersisa gara-gara pakai air, nanti di badannya akan timbul cekungan. Aulah matin tazid, atau ya, bertambahnya dagingnya. Akan tapi disyaratkan fil hudus al-madhkur, terjadinya hal-hal disebutkan tadi, itu disyaratkan pada anggota badan yang umumnya kelihatan ketika beraktivitas. Ay al-khidmah, yaitu beraktivitas semacam wajah dan dua tangan. Au mala yu'addu kashfuhu hatkanil muru'ah, atau anggota badan yang ketika dibuka, terbuka tidaklah dinilai melanggar muru'ah. Demikian yang kita baca. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.